cuma cerita, manuaran, sebelah gitu doang kayak. Sebelumnya kalau nggak kata ah cerita bagaimana Tuhan nggak bulanlah kau menghukum negosir. Lalu Tuhan sesudah dan Musa dengar ke Allah dak Raja Mesir atau bak hukum jelak kau dey negosir. Lalu tabuilah Musa kesusui dak Raja Mesir. Buat nausa, buat sesuai Tuhan. Bahawa dakan tengah malam, Tuhan Nabi dak iko Mesir. Bak bunuh semua anak lain. Buat tiga dakan setiap keluarga iko Mesir. Tapi Raja Mesir tetap bawa tebelu melepeh iko Israel keluar ke Man Mesir. Kena Raja Mesir ini jelaweh asaik nasak. Behin sabun menibah semua ketua-ketua keluarga liko Israel juga mada luin memilih anak domba wak dauji serta debai cacat wak simah di Tuhan. Dan Musa mada luin menyebelih anak domba in. Lian kalau menyebelih sadailah da'in dagan bibun jika karehlah da'in ga alam nawang jika ga dua bahu dia nawang kubau. Kak jelawet pun kalau keluar main kubau sampai labi awal so. Behin siai kalau dombain pak kanan kalau. Mun tebe maji keninah kalau bayi sisa wak pereh. Tinaulah sampai mengau. Inilah ji paskah kat Tuhan. Sebab pak kena tahu anak cucu likau Israel Tuhan nak menyelamat likau Israel teman Mesir. Dakan tengah malam Tuhan nak menetap janjinya. Tuhan labi bak hukum likau Mesir. Lalu bunuh semua anak lain buat tiga dakan setiap keluarga likau Mesir. Tengah malam ini kawa Raja Mesir juga semua rakyat tiga mantului. Lalu begulah seluruh liko Mesir menangis jika menyara yang lalu. Kerana semua anak lain buat tika serta anak lain tika Raja Mesir tawa matai. Lalu Raja Mesir menibah Musa serta madak Musa pengan seluruh liko Israel jika binatang wa ayam luin keluar keman Mesir. Lalu liko Israel pun mengemih barang luin serta pulih keman Mesir. Ilaji cerita wa kena'ah kelau pasal Musa enggak kena mengan liko Israel keluar jika melepeh man ulun liko Mesir.